Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillahi la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Mari kita baca suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada inisiator acara ini dan seluruh orang-orang yang terlibat di dalamnya, Pak Arifin, Kepala BI, dan semua yang terlibat dari OJK, MPU, MUI, dan semua panitia-panitia yang lain termasuk masjid ini. Insyaallah mudah-mudahan keberkahannya salah satunya berwujud pada terwujudnya apa yang dicita-citakan dan diinginkan. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iya kan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berterima kasih kepada para alim ulama, para tetua-tetua adat, para guru, para imam yang telah mengizinkan saya berdiri dan berbicara. Saya selalu kadang-kadang ngeri ceramah di Aceh ini, banyak orang alimnya, banyak orang solehnya. Semoga ini menjadi kebaikan buat saya dan kita semua, amin. Makasih kepada Abang Da, Haji Arifin Lubis, dan para panitia. Sesungguhnya kita ini super giant. Asli. Sesungguhnya kita ini not only giant, tapi super giant. Ayo coba ikutin saya. Sesungguhnya, ayo. Suaranya mana? Sesungguhnya kita ini not only giant. Bukan cuman raksasa. But super giant. Tapi super raksasa. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya belum bergerak. Saya menyatakan saya belum bergerak. Baru dehem gitu. Baru dehem nih. Tapi sebelum disuspend oleh BI 1 tahun yang lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita sudah 2,3 triliun rupiah. Enggak bercanda loh. Ustadz nih, izin Allah Subhanahu wa taala. Belum, saya belum bilang, saya belum berkata-kata, belum. Saya bilang saya belum berkata-kata, baru berdehem gitu. Dahsyat. We are super giant. Yang perlu kemudian kita lakukan adalah realize, sadar bahwa Anda ini raksasa, super raksasa. Itu aja. Saya belum berkata-kata, baru berdehem. Belum nih, belum bergerak. Sebab belum melibatkan daya, belum melibatkan masjid-masjid, belum melibatkan MUI seluruh Indonesia. Belum. Sebab saya orang yang bilang bahwa memang Indonesia ini tipikal, perlunya contoh. Sometimes rapat memang perlu, tapi wasting time. Sorry to say. Bismillah dah gitu. Daripada rapat melulu ya enggak? Udahlah, bedehem aja udah gitu. Tapi pada hari ini doa yang kami lantunkan beberapa tahun yang lalu, ya Allah. Gitu tuh. Enggak bercanda tuh doanya. Ya Allah. Berikan kepadaku ya Allah berikan kepada kami ya Rahman, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Fattahu ya Razzaq, berikan kepadaku dan pada kami ya Allah perusahaan yang skalanya internasional, yang keuntungan setahunnya 200 triliun. Ayo, nggak bercanda tuh. Doanya kalau diaminin sama orang yang lagi ngontrak, puyeng aja. Gimana tuh doa? Keuntungannya 200 triliun, bagaimana cerita omsetnya? Buat saya ya Pak, gak perlu ngerti Pak, yang penting ngucap aja dulu. Ikutin tuh, gak perlu ngerti, ngucap aja dulu. Gak perlu tahu, mau aja dulu. Saya gak ngerti bagaimana tuh caranya. Pokoknya saya bilang, males amat sih. Doanya kecil betul. Ya Allah minta kerjaan, kecil amat sih. Ya Allah minta kerjaan, capek nih nganggur, kecil amat sih doa. Ya Allah kalau bisa saya tahun ini mudah-mudahan bisa kuliah, kecil amat sih doa. Doanya payah, dari doa aja udah payah. Kalau jalan 3 tahun Anda melakukan ikhtiar dan dikabulkan Allah, rugi. Gimana ente? Ya Allah tolong bayarin kontrakan saya bulan ini saja. Ngapain? Ya Allah saya pengen lihat tanah suci. Tolong ya Allah. Ngapain? Doa kecil amat sih. Jadi di saat saya gak ngerti, saya doanya kayak gitu tuh. Ya kadang-kadang kita ketawa juga sama doa kita. Tapi saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, ainul yakin, sehingga menjadi hakul yakin, bahwa memang Allah menunggu ucapan kita. Allah menunggu kalimat kita. Apa yang kau minta kata Allah, aku kabulkan. Lah sekalinya ngucap, kecil. Saya dari mulai 98 dengan izin Allah SWT, ngejajal kekuatan mulut, ngejajal kekuatan pikiran. Bener loh, gak bercanda tuh. Jedar jeder, jedar jeder. Bisa. Dan saya tes kepada orang-orang, saya tes Pak. Tukang gunting rumput, saya samperin. Tukang tambel ban, saya samperin. Tukang gunting rumput nih, saya turun, saya tepak dia. Weh, kebayang gak sama ente? Ente punya duit 1 miliar. Enggak Pak. Ayo sekarang bayangin, kalau ente punya duit 1 miliar, mau ngapain ente? Gak kebayang Pak. Bayangin, punya aja, ngebayangin aja gak bisa loh, gimana lagi punyanya. Minta aja lo gak bisa loh, gimana ngusahainnya. Coba tuh. Woi, yang bener nih. Ngebayanginnya aja enggak, gimana mau punya? Dia tanya sama saya, kira-kira kalau punya duit 1 miliar buat apa ya Pak? Ya situlah, buat apa coba? Iya ya, beli rumah dah. Mau beli rumah yang berapa ente? Berapa ya? 200 kali masih ada 800 tuh. Buat apaan? Buat bangun masjid. Kamu tahu bangun masjid berapa duit? Oh iya ya, 5 miliar. Ya udah mintanya 5,2. Mintanya 5,2. Asli bingung tuh si tukang gunting rumput itu. Tapi karena di pinggir jalan, kayak tadi saya di apa? Sungai apa tadi? Hah? Kruing Aceh. Saya tadi ke situ tuh bagus banget. Aceh tuh saya suka bener. Istri saya yang khawatir kalau saya ke Aceh. Kalau saya senang kemarin. Jangan lama-lama ya Pak. Iya siap. Kenapa emang takut kecantol orang Aceh? Aman. Karena di pinggir jalan ya kita buru-buru dah. Cuman saya bilang masih tukang gunting rumput dengan izin Allah. Kamu angkat tangan kamu. Dia angkat tangan. Saya bilang sama Allah, ya Allah kasih ini orang 1 miliar. Amin. Terus dia bilang, amin. Terus saya bilang, asar nanti kamu ulangi, maghrib kamu ulangi, isya kamu ulangi, sholat malam kamu ulangi, subuh kamu ulangi, duha kamu ulangi, zuhur kamu ulangi, dan kamu ulangi terus sampai Allah dapetin kamu itu punya duit 1 miliar, habis dapat naikin lagi 2 miliar, habis dapat naikin lagi dari 4 miliar, habis dapat naikin lagi jadi 10 miliar, dan kamu cari saya nanti. Assalamualaikum. Nggak ketemu lagi tuh Pak. Nggak ketemu lagi. Tapi hanya perlu 3 tahun. Dia ada di tengah-tengah gathering kami di Hotel Sultan Jakarta tahun 2010. Ada orang mesem aja, nyengir aja, senyum aja. Asal saya ke kiri, ke kanan, senyum. Kiri, kanan, senyum. Selesai lelang amal, izin Allah saya cerita, terus dia nyamperin. Ustadz kenal saya enggak? Asyik. Enggak. Gunting rumputan. Oh iya benar, enggak. Enggak ingat. Ya udah dah, pokoknya Ustadz waktu itu ngajarin saya, minta sama Allah. Kenapa orang gak punya duit banyak? Gak pernah minta banyak. Kita mau minta duit banyak agak gimana gitu. Masa sih gitu kan ya? Hah? Bukankah kita diajarin nerima apa adanya? Bukankah kita diajarin nerima secukupnya? Ye, lu memikirin diri lu sendiri sih. Jangan dong, lu mikirin orang sekota nih. Cukup gak penghasilan lu pada? Pikirin orang seprovinsi, cukup gak penghasilan anda? Ya Allah saya minta rezeki secukupnya saja buat saya dan keluarga saya. Itu udah salah Pak, zolim lo, egois lo. Doa buat lo sendiri. Doa buat anda sendiri. Ya Allah saya minta rezeki yang cukup buat diriku dan keluargaku. Ngaco. Egois, doa gak ngajak orang lain. Ya Allah minta rizki buatku mencukupkan orang sekampung. Nah, kan keren doanya. Nanti banyak yang datang minta bantuan. Gak apa-apa, terima ngadep Allah. Terima ngadep Allah. Terima ngadep Allah. Gak perlu kaya Pak buat bantu orang. Yang penting anda mau ngadep Allah. Percaya gak omongan saya? Ayo ikutin saya. Gak perlu kaya juga, ayo. Suaranya mana, belum makan sih emang kita ini. Gak perlu kaya juga, ayo. Buat bisa bantu orang. Yang penting mau ngadep sama Allah. Mau minta. Selesai. Iya emang begitu. Emang begitu Pak. Orang kecil nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masjid lagi dibangun ya. Yang datang orang kecil, DKM biasa orang kaya, males. Ya kamu lihat sendirilah. Orang lagi bangun. Oh iya. Berapa duit semua? Sembarang dia jawab. 3 miliar. Cukup 3 miliar. Dilihatin. Siapa kamu? Muridnya Yusuf Mansur. Oh, iya iya iya. Ya salam dah. Gimana salamnya? Orang saya lihat di YouTube. Oh, kirain murid langsung. Ya iya langsung, saya belajar sama Ustaz Yusuf. Katanya kalau mau bangun masjid modal tangan doang. Minta aja sama Allah. Ah, saya mau minta sama Allah. Kalau kata orang Betawi, jajal ilmu, Pak. Kan saya bilang, kalau kita udah berani minta segini sama Allah. Maka dia nanya nih, cukup 3 miliar. Wih, keren. Ngeri. Ngeri. Ya cukup lah. Loh, tanah yang sebelah gak mau dibeli? Oh ya, kalau ada, emang kamu ada duitnya? Saya sih boleh dibilang gak ada, tapi Allah ada. Beuh. Edan tuh, Pak. Ya, boleh lah yang 2000 meter itu. Berapa semeternya, Pak? Udah nanya. Ya, 5 juta lah. Berarti 2000, berapa tuh ya, Pak? Segitu dah. Iya, iya. 10 miliar ya. Yaudah, Pak. Saya sholat dulu. Keren. Cakep. Dia minta tuh. Ceder gitu. Orangnya, Pak, yang saya ceritain lagi keliling kemana bangun masjid. Dan Anda tahu kisahnya ajaib. Ketika dia mengeksekusi masjid itu hampir 19 miliar rupiah, dia masih tetap menjadi office boy, Pak. Masuk akal gak? Tapi Allah mah begitu. Kalau Allah bikin dia dulu jadi konglomerat, baru doanya dikabul, belum Allah, Pak. Dengerin nih, kalau Allah bikin dia jadi orang kaya dulu, baru Allah kabulin doanya bahwa dia pengen bangun masjid, itu belum Allah, Pak. Tiap Sabtu dia datang, tiap Minggu dia datang, nanya sama DKM, sampai bosen tuh DKM. Masih berapa duit, Pak, butuhnya? Minggu kemarin dapat berapa? Sampai males tuh DKM. Tapi emang anak ini istimewa. Dia pengen menyampaikan kepada Allah yang belum tentu DKM menyampaikan kepada Allah. Belum tentu loh, Pak. Kita-kita DKM ini cuman ikhtiar dan mengumpulkan, menyampaikan tidak, Pak. Bisa jadi kita DKM ini hanya rapat, menyampaikan belum tentu. Kejadian loh, sama-sama OB-nya tuh, kan saya naikin zaman dulu tuh, di sinetron Mahakasih tuh, Miracle tuh. OB ketemu OB, ngaduk kopi, obrolannya obrolan di kitchen nih, obrolan di dapur, di pantry. Kamu tahu masjid yang lagi dibangun di mana ya? Yang satu jawab, ada. Siapa yang mau bangun? Bos aneh. Ya ayo main ke sono. Berdua-duaan, Pak, main nih ke DKM. Ya Allah, satu aja males, nih dua lagi. Assalamualaikum. Ya, dua sekarang. Masjid ini berapa duit butuhnya? Gue udah bilang, tiap Sabtu udah gue jawab, 3 miliar. Cuman 3 miliar. Aduh, datang lagi nih. Satu aja kepala gue udah pusing. Dua lagi loh. Udah gue tahu jawabannya. Ya udah, sama tanah itu. Tanah itu beli doang, gak mau dibangun. Gak mau dibangun. Jadi loh, Pak. Ini yang satu nih spesialis sekarang, jung jalan kemana-mana, kerjaannya cuma begini aja sama Allah. Hah? Ada seorang ayah loh Pak, ada seorang ayah memiliki 10 anak pembunuh. Ayo coba, ada satu orang ayah memiliki 10 anak yang 10-10nya itu pembunuh. Masih ada 2 anak lagi, tapi yang 2 ini lemah. Tapi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore, malam sepanjang hidupnya. Diabadikan oleh Allah taala di dalam surah Yusuf. Surah yang saya senang namanya sama. Yang punya handphone dibuka. Surah Yusuf ayat 86. Ya, surah Yusuf ayat 86. Ada seorang ayah, dia bernama Yakub. Ayah dari siapa? Ayah dari Yusuf. 10 saudaranya Yusuf pembunuh, Pak. Setidaknya percobaan pembunuhan yang dia yakin, yang mereka yakin bahwa Yusuf harusnya mati. Ayat 86. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama asyku bathi wa huzni ilallah وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Apalagi anak situ, bukan pembunuh, anak baik, ranking 3, 4, 5. Hah? Ini ya, ayah yang satu ini Yakub namanya, 10 anaknya pembunuh. Tapi besok 12 anaknya menjadi nabi di seluruh jajarannya Bani Israel. Hebat kan, kalau cuma Yusuf yang jadi, takdirnya memang begitu. Tapi kan Benyamin juga jadi nabi, 12 tuh Pak, 10 yang lainnya jadi nabi. Jangan main-main sama ucapan. Orang tua yang lemah, tidak berdaya, gak tahu di mana mencari Yusuf, gak ngerti dia, dan matanya pun dikasih buta. Itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Hah? Apa kata Allah? Hey Yakub, aku saja yang kau serahkan urusan. Kalau Yakub tidak dibutain sama Allah, Yakub nyari itu Pak. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Yakub, jangan ikut campur sudah, aku yang nyari. Hebat gak tuh? Qala innama asyku bathi. Lihat terjemahnya. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan. Wa huzni ilallah. Dan kesedihanku. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia enggak tahu mau nyari di mana. Sekaligus dia juga tahu nyari di mana. Keren kan? Dia enggak tahu mau nyari di mana, sekaligus dia tahu mau nyari di mana. Ya nyari sama Allah. Fatawakkal 'ala Allah, diserahkan kepada Allah. Jadi lupa, bukan cuma Yusuf ketemu, tapi 10 saudara yang jahatnya menjadi nabi. Koreksi jika saya salah. Si office boy sholat malam, dia bilang, ya Allah, lewatku masjid itu selesai. Lewatku masjid itu selesai. Lewatku masjid itu selesai. Lewatku masjid itu selesai. Gitu doang doanya. Lewat tanganku masjid itu selesai. Lewat tanganku masjid itu selesai. Gitu doang, Pak. Edan itu. Kejadian loh. Masih di pantry. Besokan harinya baru nanya di office boy. Emang bos lo mau sedekah berapa sih? Dia jual tanah, dia janji sama Allah semua hasil jual tanah buat masjid. Si, lihat, gila kan? Enggak perlu dulu juga gitu lo menjadi kaya. Allah bisa tuh akhirnya bikin satu OB ini bangun masjid. Ya ketemu jalannya tuh 19 miliar loh. Lucu nih ceritanya. Kan muncul lagi besoknya kan. Kali ini bertiga. Coba jadi DKM dah, Pak. Sono Bapak yang jadi DKM. Datang terus sendiri. Enggak pernah hasil, Pak. Ya perjalanan doa, Pak. Tiba-tiba nongol berdua, nanyanya masih sama lagi. Kali ini nongol bertiga. Assalamualaikum. Yeah, bertiga deh. Waalaikumsalam. Tapi DKM ini cakep. Ya enggak? Enggak ngelihat orang, betul enggak? DKM-nya kayak DKM masjid sini, Masjid Oman. Enggak ngelihat orang, siapa aja yang datang bismillah. Pak, betul masjid ini butuh duit 3 miliar. Betul. Betul itu tanah 2000 meter mau dibeli. Benar, kalau mau dibeli itu mau jadi apa? Mau jadi sayap buat yang perempuan. Berapa bangunan itu? Ya, kira-kira semeter waktu itu masih 1,5 gitu ya, masih 2 juta gitu. Ya sudah, bismillah. Bisa ke kantor, Pak, sama teman-teman. Bapak siapa? Saya bosnya mereka berdua ini. Allah, 19 miliar. Nah kita tuh kurang doa-doa yang fenomenal tuh. Kita ini kurang doa yang fenomenal. Ya Allah berikan aku rizki untuk menyekolahkan anakku sampai S3. Fenomenal tuh. Fenomenal. Bagus tuh. Enggak bos, for yourself. Doamu belum mengguncang arasnya Allah. Tapi doa begini dong. Ya Allah, izinin nih, saya bikin 10 perguruan tinggi. Boy, lain tuh. Malaikat mulai demen nyatetnya. Beda nih doanya nih. Wah, demen nih. Coba doanya, ya Allah. Anak saya belum bayaran bulan ini. Ya Allah, tolong kasih buat saya bayaran anak saya bulan ini. Doanya bagus, keren, tawadu. Tapi umat tuh sekarang butuh doa dari ucapan yang fenomenal. Jeder, gitu. Kalau ngomong tuh jeder, gitu. Saya belajar tuh, Pak. Belajar banget. Tahun yang lalu kan, 2017, saya buka tuh rahasia kan. Kita bicara tentang Sulaiman Spirit kan. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqayna ala kursiyhi jasada thumma anab. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Oh, keren, asli keren. Nabi Sulaiman enggak minta tuh sama Allah, ya Allah kembalikan kerajaanku. Enggak minta. Orang udah pernah kok jadi raja di kerajaan itu, lah kalau dikembalikan lagi sama dong. Makanya Nabi Sulaiman sekali ngangkat tangan, doanya lain, mintanya mulka, empire, bukan kingdom lagi itu udah. Udah gitu apa? La yambaghi li ahadin min ba'di, yang gak sama, yang gak bakal dimiliki sama orang-orang sepeninggal dia. Keren kan? Ya Allah, minta duit lah 2 juta nih buat kontrakan 600. Anak sekolah tuh ujian 1 juta. Buat susu si adek pego. Sisanya buat belanja istri. Amin. Malam itu doanya tidak menggetarkan arsy. Coba dong jadi abang, jadi suami, mimpin sholat malam. Jeng. Udah siap-siap nih sama omongan yang fenomenal. Istri di belakang, jeng. Siap-siap ngadep Allah. Ya Allah, coba sih kasih saya duit 2 miliar lah. Itu mulai beda nih doanya. Ntar istri nyolek dari belakang. Woi, banyak amat. Udah 2 juta dulu. Enggak. Kok 2 miliar lah. Sekalian leh. Sekalinya ngadep sama Allah, ya Allah. Gitu. Kasih ini rumah kontrakan ini buat saya. Dan 9 pintu kanan, 9 pintu kiri, 1 hektar tanah yang belakang, 2 hektar tanah yang depan. Aku akan bangunkan ratusan pintu kontrakan untuk orang-orang yang miskin dan tidak punya. Amin ya Allah. Gitu doanya. Ya Allah, minta kerjaan ya Allah. Minta kerjaan ya Allah. Daripada begitu, ya Allah, minta pabrik. Minta perusahaan ya Allah, yang setiap pabrik dan perusahaan itu bisa memperkerjakan 10.000 orang. Dan Anda gak perlu tahu Pak, gak perlu. Nanti gimana caranya, urusan Allah. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malika nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. Lihat kisahnya Talut, dirubah sama Allah. Udahlah, ngucap aja dulu. Inna Allah qad ba'atsa lakum Talut malika. Qalu, Bani Israel jawab, kenapa Talut? Anna yakunu lahul mulk alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Tapi jawaban Allah apa? Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Udah ngucap aja, ya Allah. Mudah-mudahan nih saya bisa tembus Harvard gitu. Dan nanti bisa bawa gerbong belakang saya. Gitu, Pak. Ada pelajar dari SD, SMP, SMA, rankingnya tuh ranking 1, 2, 3. Wajar gak dia kalau pengen sekolah di Jepang? Wajar gak dia kalau pengen kerja di Jepang? Ranking 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wajar gak? Masalahnya dia dari belakang. Pak, doa itu gak ada syarat loh pak. Anda pengen jadi dokter, terus perlu syarat gitu? Gak perlu pak. Mengucap aja dulu. Jangan dipikirin dah. Ntar Allah yang pikirin. Nih anak ini nih, dari SD mau ke Jepang. Padahal rankingnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dari bawah loh. Gila gak? Alhamdulillah tuh ada aja jalannya. Sehingga Allah menambahkan buat dia seperti tolut. Bastotan fil ilmi wal jism. Edan. Masya Allah. Subhanallah. Tabarakallah. Ahsanul khaliqin. Lepas SMA, Pak Arifin, izin Allah, anak ini jadi security di perusahaan Jepang. Keren kan? Teman-teman yang tahu omongannya Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, ketika tahu anak ini jadi security di Jepang, ngaminin, dapat juga dia kerja sama Jepang. Orang boleh ketawa apa? Ternyata ongoing process. This is not the end terminal for him. No, still continue. Di kereta api super cepat Shinkansen yang mengantar saya dan dia dari Tokyo menuju 7 kota di Jepang, dia cerita, Ustaz, dia jadi panitia. Ustaz, alhamdulillah yang dites di pabrik Jepang itu kaki saya, bukan otak. Kalau yang dites itu otak, saya gak lulus juga jadi satpam. Jadi saya disuruh lari, digandolin kaki kanan 4 kilo, kaki kiri 4 kilo. Semua yang pada pengen jadi satpam disuruh lari. 8 yang tersisa diambil jadi security. Saya menang Ustaz, masuk jadi security. Lah, baru aja kurang dari setahun perusahaannya menyatakan tutup. Balik dia ke Jepang. Beberapa yang bawa-bawa dibawa, termasuk saya. Izin Allah pak, dia mahasiswa Tokyo University. Lah kan saya tanya sama dia, lah itu ente bisa masuk? Gak tahu tuh, sampai sini otak saya kayaknya encer aja. Si, gak perlu ngerti pak. Ucap aja. Nah saya pernah bilang sama Allah nih, ya Allah saya pengen punya perusahaan, kami pengen punya perusahaan yang keuntungannya 200 triliun per tahun. Saya mengundang nih kawan-kawan OJK Aceh, BI Aceh, Majelis Ulama Aceh, Mahkamah Syariah Aceh, teman-teman Aceh, main ke kantor Petren. Di situ saya abadikan itu doa itu. Doa 200 triliun. Tapi pak hari ini pak, yang tahu bilang ini emang gak bercanda. Hari ini saja dengan izin Allah, tapi kita sudah berkomitmen sama BI. Dan sudah tanda tangan juga fakta integritas. Sudah tanda tangan juga komitmen untuk tidak menjual perusahaan yang sudah diberi izin Imani kepada asing. Tapi hari ini pak, dari China datang, Taiwan datang, Jepang datang, Amerika datang, dan tawaran tertinggi hari ini untuk Petren nyaris $1 billion. Ini udah nearly unicorn sudah. Jadi kalau saya jual nih hari ini, itu 10 triliun pak. Ya kita doa 200 triliun dapat 10 triliun lumayan ya. Dan ingat loh, kita belum berkata-kata, belum melangkah, baru berdehem. 1 Juni kok. Baru 1 Juni kita launching. dari sisi omset, dari sisi perputaran sebelum suspend sudah 2,3 triliun. Saya menduga insya Allah Oktober besok nih kita selesai. Oktober besok 2018 BI nambahin lagi izin buat kami, izin remitansi. Itu gedenya minta ampun tuh kue. Remitansi pak, remittance. Duit dari sini keluar, dari luar kemari. TKI, TKW, waduh itu duitnya manis bener. Diambil sama orang. Ditambah lagi izin transfer dana. Jadi besok Petren bisa transfer ke seluruh bank, bank bisa transfer ke Petren, Petren bisa transfer ke antar pengguna. Weh, sudah itu, disrupt. Sudahlah. Nah saya ingin nih, kita mulai nih membangun impian-impian yang begini nih. Seorang tukang kelapa nih, tok, cetok, cetok, cetok, cetok, cetok. Lihat YouTube, dream, pray, action. Dream, pray, action. Dream, mimpilah kamu, pray, bawa sono doa, action. Ya lakukan something. Somethingnya itu gak perlu the big thing. Little bit lah, little bitnya sudah potong kelapa, little bitnya sudah pak. He was not pengangguran. Gue bingung pengangguran bahasa Inggrisnya apaan, pokoknya gitu aja lah. Hah? He was not jobless man. Dia sudah, kalau cerita little bit sudah tok, cetok, cetok. Cuman ketika dia dulu cetok, cetok, cetok, cetok, he had no dream, he had no pray. He had action, but he had no dream. Dia enggak punya mimpi, dia enggak punya doa. Dia sudah punya action. Terus download-download nih, download-download. Di handphone-nya lah. Download dong-dong apa? Dream pre action. Diliatin itu. Akhirnya kebangun nih. Dia bilang nih, izin Allah saya cerita. Dia cerita dia seperti dipecut naik ke atas pohon kelapa. Jadi dia seperti dipecut dan naik ke atas pohon kelapa. Dan mendadak dia melihat market sampai ke Eropa. Gue bingung tuh, bisa kayak begitu coba. Jadi saya yakin ya, yang diperlukan sama anak-anak muda saya ini. Sudahlah, coba dengerin tausiah-tausiah yang begini aja. Terbangkit sendiri gitu loh. Jangan nungguin juga Yusuf Mansur datang. Udah download-download aja asal serius bener. Dikasih kok sama Allah. Ini orang ini pak bilang dream pray action. Ustaz ceramah antum dream pray action. Itu sudah melecut ana. Ana jadi kayak naik ke atas pohon kelapa. Dan ana ngeliat wush, sampai ke Eropa. Bahwa orang Eropa pun perlu kelapa. Pak dia tenteng 100 juta loh pak. Datang ke pesantren Darul Quran. Dia ekspor cangkang kelapa ke Polandia. Jangan macam-macam pak sama omongan. Jangan ngecilin tukang kelapa loh. Ketika dia sudah terbuka. Kalau bahasanya Ustadz Haikal Hasan, kelar urusan lo gitu katanya. Gile itu. Tukang kelapa belum bertransformasi nih. Tok, tok, tok, tok. Betul. Belum kan? Belum bertransformasi kan? Tok, tok, tok, nih, tok, tok, tok, nih, tok, tok, tok, nih, tergantung yang datang. Someday, Allah datang kepada dia. Allah kasih ilham, menjemput ilmu. Dia cari pengen berubah. Dia kejar YouTube. YouTube besok gak ada, Pak. Ingat ya, YouTube besok udah gak ada. Karena kita beli. Besok jadinya Yusuf. AC, nggak ada lagi YouTube, yang ada Yusufe. Nah, dikit lagi tenang aja. Loh, saya punya agen 1 juta masjid. Agen saya 1 juta masjid plus musola, 4.000 masjid di Aceh belum termasuk musola pak. Jadi kalau cuma beli YouTube aja mah enteng, Pak. Orang saya udah hitung kok. Kuenya fintech di Indonesia ini segede duit yang ada di sini. Segede duit yang ada di sini. Dan belum pernah ada satu kota pun dan satu negara pun, belum pernah ada, hatta Amerika, yang memvaluasi kotanya sendiri, yang memvaluasi negaranya sendiri. Hari ini perusahaan yang ada di Amerika yang sudah memvaluasi dirinya, sekarang the most valuable company itu Apple, 14.500 triliun harganya. Dan penyumbang terbesar yang membuat Apple menjadi segitu harganya adalah 200 juta penduduk Indonesia, Pak. Pertanyaannya, dibagi gak lo? Gue aja pakai Apple nih, ini pakai Apple. Gue gak dibagi tuh. Pemakai Apple di Indonesia 100 juta loh, Pak. Belum Samsung tuh. Samsung 70 juta tuh. Belum Samsul lagi. Kita kurang nih, kurang impian gitu loh. Orang Aceh ngelihat Aceh gak punya impiannya. Orang Jakarta gak punya impiannya. Ya orang gak ada impiannya, ya mati aja, Pak. Enggak ada wish-nya, enggak ada want-nya, enggak ada dream-nya. Anda punya anak aja. Enggak ada impiannya, ya enggak ada program dong. Begitu Anda punya impian, nak kamu harus jadi imam. Maka kemudian dia memprogram anaknya itu. Lah Anda enggak punya visi-misi gimana? Tukang kelapa belum bertransformasi, Majis jadi tukang es kelapa. Kemudian dia bertransformasi, disentuh nih, jeng. Tiba-tiba dia bilang, bisa gak ya pembeli es kelapa saya orang-orang luar negeri? Dia kayak naik ke atas pohon kelapa, lalu melihat cakrawala. Di sana ada Eropa katanya. Orang Eropa aja makan es, es kelapa. Allah kasih loh. Ekspor cangkang kelapa coba. Saya gak bohong nih. Dikit lagi nih. Ini bukan pekerjaan lama. Insya Allah, Pak. Saya dan kita semua akan menyumbang buat Indonesia. Not only for Muslim people. Buat Indonesia. Asal kita together. Kita bergerak bareng. Kita akan sumbang, Pak, bukan APBN, bukan APBD, bukan dana diskresi. Kita akan nyumbang nih Indonesia, Pak, minim-minim 100 triliun. Hanya dengan ngelola tromolnya doang, simpenannya doang, sama ngelola bayar-bayar, gitu doang. Saya bisik kepada abang saya, single saving, single lending, single payment. Udah kelar tuh. 1 juta masjid nih ya. Kalau bayar listriknya aja, single payment. Mana ada, Pak, masjid listriknya 1 juta, Pak? Coba nih, Masjid Oman listriknya berapa duit? Siapa yang suka bayarin listrik? Hah? Serius? Coba ya, Masjid Oman saja 50 juta per bulan. How crazy this is. Ini huge number. Saya ngitung 1 juta aja, Pak. Itu 1 triliun loh. Kemana duit itu, Pak? Ada 3, Pak. Ada pokoknya, ada fee-nya, ada valuasinya. 3-3-nya gak ada yang dapat gitu ya. Pokoknya kita yang gak dapat karena kita taruh di orang. Bapak mau bayar pakai bank X, maka bapak mesti naruh duit di situ. Saya gak nyebut nama ya. Bapak mau make bank Y, maka Bapak mesti naruh duit di situ. Baru Bapak bisa pakai. Betul tidak? Itu yang namanya pongkok. Pokok dan pongkolnya. Belum lagi fee-nya. Kan ada fee-nya tuh. Fee-nya kita enggak dapat, pongkolnya enggak, fee-nya enggak. Yang ketiga valuasi, makin enggak dapat lagi. 4.000 masjid itu baru masjidnya, belum orangnya. Pak, saya punya teman, Pak. 4-5-6 tahun yang lalu saja hanya 4.000 transaksi itu harganya 40-50 miliar. 4-5 tahun yang lalu. Hanya 4.000 transaksi. Jualannya cuma apa coba? Minyak, susu, odol, sabun, sampo di satu perumahan. Jadi ibu, dia jual online. Dia mikir gini, saya gak bisa nih ngebit yang gede, ngebit yang kecil aja deh. Jadi satu rumah, satu perumahan di Tangerang Selatan digarap sama dia. Dia cuma 4.000 transaksi per hari. Tapi Google datang. 50 miliar loh. Lah kita 4.000 baru unit. Unitnya 4.000. Belum orang. Maka saya ditanya tuh 2016. Ada seorang yang paling tinggi nanya sama saya. Ustaz Yusuf, benar ente mau nyalonin jadi wakil gubernur? Saya bilang enggak. Itu rame. Ya, ya dia yang ramein, bukan saya. Saya emang gak pernah ngomong apa-apa. Oke, umpama benar kata beliau nih, programnya apa? Ustadz kan ustadz, nanti ngaji melulu. Siapa? Ya, kalau emang Allah takdirin jadi sih, saya wakil gubernur yang bakal nyumbang Jakarta 100 triliun. Apalagi Indonesia ya, Jakarta doang 100 triliun. Dia nanya sama saya, oh bisa, gimana caranya? Gini Pak, Tenabang itu satu hari 1 triliun. Tenabang itu Pak, satu hari 1 triliun. Tapi dia enggak punya valuasi. Ini ilmu baru nih buat anak-anak muda cocok. Ini ibu-ibu mulai mikir, ini ngaji apaan sih nih? Saya cuma pengen ngasih tahu Anda nih gila jumlahnya. Serius. Saya sudah buktiin kok. Baru bedehem doang. Saya sudah berangkat ke Eropa Timur. Kita beli perusahaan di Budapest. Di Budapest, Hungaria, perusahaan teknologi yang menjadi back end 3 bank di Eropa Timur, yang menjadi back end 3 telco di Eropa Timur, kita beli. Saya baru punya 3 juta loh Pak pengguna. Bagaimana lagi Aceh Raya 5 juta pengguna, ditambah lagi kemudian 1 Jawa Timur, 1 Jawa Barat, 1 Jawa Tengah, 260 juta orang pakai Paytrend. Palanya teram juga bisa kita beli. Serius ini. Saya udah buktiin Pak. Kita baru bedehem. Kita berangkat ke Paris. Kita belanja. Kita bilang sama Alcatel, GV di Indonesia. Bismillah, kita yang mau. Alcatel loh, perusahaan 42 tahun Pak. Paytrend baru kemarin sore. Satu masjid paling yang pakai baru 10 nih. Coba saya buktiin ya. Ayo, siapa yang udah pakai Paytrend? Banyak juga ya. Sorry ini. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau di dagang tuh Bu, di dagang nih ada yang namanya transaksi, ada yang namanya valuasi. Nah, ini ilmu kita enggak punya. Kalau transaksi itu ya, sama valuasi, ini ilmu tersembunyi. Biasanya kita memang ilmu dagang, dagang ansih. Kita beli berapa, jual berapa, sudah. tapi ilmu transaksinya enggak punya, ilmu valuasinya juga enggak ada. Akhirnya kita nol. Tanah Abang nol loh Pak, enggak ada valuasinya loh. Padahal dia 1 triliun tuh. Ya saya bilang sama beliau, siap Pak, nomor satu yang saya akan lakukan adalah mendigitalkan Tanah Abang. Kalau 1 triliun average 1 juta, berarti ada 1 juta transaksi. Sekarang ini 12,5 juta harganya per transaksi. Berarti 12,5 triliun hanya dari Tanah Abang. Padahal di Jakarta ada 250 pasar. Dan saya enggak bohong, hitung-hitungan sekarang 10 triliun pay trend. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makanya saya bilang, Anda ini, kita ini super giant. Setiap Jumat diumumin kan, sebelum khotib naik mimbar, kami umumkan perolehan kas masjid hingga tanggal sekian, bulan sekian. Betul ya? Betul enggak? Sejumlah sekian juta rupiah. Saldo kas masjid hingga Jumat tanggal sekian berjumlah sekian juta rupiah. Mari kita baca surat Al-Fatihah, kita doakan, gitu kan? Enggak ada yang dengar juga tuh. Dari kecil Pak sampai tua, enggak ada yang dengar. Sebab memang tidak menarik. Tadi saya dibisikin sama ketua Mahkamah Syariah, sama ketua MUI, sama ketua DKM masjid. Ini masjid waktu bulan puasa 750 juta. Mikir gak sih kita 1 juta masjid? Emang masjid ini doang yang ratusan juta? Gila loh. Sriwijaya Air itu waktu saya bicara tentang ekonomi masjid, ekonomi berjamaah, ekonomi Indonesia, itu Sriwijaya cuman punya 40 pesawat. Dan pesawatnya rata-rata bekas. Satu pesawat bekas, kalau kita beli yang 737-300 Republic, itu cuma 150 miliar Pak. Sudah new engine. Kita lihat masjid Pak. Kalau kotak amal setiap Jumat 1 juta, itu berarti 1 triliun loh Pak. Harusnya pengumumannya begini. Assalamualaikum. Jemaah masjid. Alhamdulillah nih, tromol yang kemarin kita sudah belanja Telkomsel. Kan orang asing gitu. Karena sekarang kita yang sudah mayoritas, kita rubah namanya jadi Masjid Sel. Indosat kita beli ulang, kita namain Masjid Sat. Setiap minggu jamaah nungguin, beli apa lagi nih? Sekarang gak pernah jamaah nungguin, tidur kalau diumumin. Karena tidak menarik, pengumumannya dari dulu begitu. Intonasinya pun kadang-kadang sama. Sebelum khotib naik mimbar, diumumkan beberapa pengumuman berikut ini. Setiap minggu begitu. Tapi sekarang pengumuman tuh ditunggu, beli apa lagi nih? Uang duitnya 1 triliun setiap Jumat. 52 Jumat berarti 52 triliun. Satu bulan ada 4 Jumat yang super sell. Enggak mungkin 1 juta tromolnya. Yakni di bulan suci Ramadan, 4 Jumatnya 4 Jumat super sell. Dan di hari Jumat 5 waktu mendadak ada tromol Pak. Plus ditambah lagi dengan sholat taraweh. Tapi lihat umat kita, enggak berdaya. Duitnya di tangan orang. Saya rindu tuh. Sampai kemudian ketua gabungan DMI, Dewan Masjid Indonesia ngomong begini. Sudah selesai di tanah air kita, sudah tidak ada lagi yang bisa kita beli. Jadi kita berangkat ke Italia. Kita beli Real Madrid. Spanyol. Kita ganti namanya jadi Real Masjid. Manchester United udah gak bisa dibeli. Karena udah jadi Mansur United. Ustadz Yusuf gak mau jual ke kita. Gak bohong pak, saya nganterin Egy. Saya Yusuf Mansur nganterin Egy. Egy Maulana Fikri. Orang-orang saya lihat di sokmed pada ngeledekin saya. Helah, Ustadz ikut-ikutan bola. Ustadz ngapain tuh ikut ke Polandia? Pengen tiket gratis. Tuh, saya baca tuh. Pak, saya punya perusahaan agen bola. Izin Allah Subhanahu wa taala bareng Coach Indra sama Dusan. Jadi perusahaannya perusahaan kita, Pak. Saya bukan ikut numpang. Itu Egy adalah satu dari 7 pemain yang kami punya yang kami lagi akan berangkatkan mereka semua ke Eropa. Bukan titip loh, jual 3 juta euro. 51 miliar ekuivalen. Keren. Tapi yang keren nih, satu malam kita makan malam. Terus Mr. Adam, presidennya Lesia Gedeins, ngomong begini. Klub-klub di Eropa ini lagi butuh duit untuk merestructure klub-klubnya. Ini yang terdekat dia bilang Benfica, Portugal. Siapa pecinta bola di sini ada? Tahu Benfica enggak? Benfica Portugal. Perlu berapa duit? Perlu dia bilang kira-kira 150 million euro. Perlu 150 juta euro. Terus saya nih, anak kecil nih yang tingginya separuh mereka. Ini kan saya udah Instagramin tuh, tingginya Masya Allah. Saya naik meja aja masih tinggian dia. Saya bilang begini, lagi makan malam nih, ini untuk menunjukkan betapa hebatnya kita semua. Pak, saya kalimatnya begini Pak. Sorry Mr. Adam. You said Benfica need 150 million euro. Is it true? Betul Mr. Adam. Benfica perlu 150 juta euro. Yep. For the beginning. Terus saya bilang, only 150 million euro. Only. Dia sakit jiwa. Dengar saya ngomong only. Makanya dia keselak. Dia bilang, what? You said only. Anda bilang only. This is 150 million euro. Saya bilang yes, for me, Indonesia, only. Hebat gak tuh Pak? Abis itu Pak, klub-klub pada datang Pak. Aston Villa, 2 bulan lagi Pak, kita beli 100%. Lo boleh percaya boleh enggak? Aston Villa Pak, 2 bulan lagi diumumin. Demi Allah saya gak bohong. Tapi saat saya ngumumin, lo ikut dong. Jadi sebentar lagi Pak. Kan nunggu izin dikit dari OJK nih, yang crowdfunding investment. Saya harus memotong, harus bikin simplicity. Kalau tidak ada simplicity, crowdfunding gak bisa Pak. Maka saya bilang 2 bulan lagi. Saya bilang sama Aston Villa, 2 months. 2 months later, you come again. And bring our money. Dari mana saya bilang only? Saya bilang sama Adam. Adam, I will share it to 10 million people. See? 150 juta euro itu cuma 2,5 triliun. Aha, puyeng loh dengernya. 2,5 triliun saya bilang tidak besar. Karena saya akan share kepada 10 juta pecinta bola di tanah air. Kalau saya jual kepada 10 juta pecinta bola, maka harganya Benfica itu cuma 25 ribu saja per bulan. 5 ribu Pak. Lah Aston Villa turun Pak, dia tidak di Premier League lagi, turun dia ke Second League. Harganya cuma 1 triliun. Lah kalau 1 triliun saya bagi 1 juta orang, 1 juta cuman. 1 juta saya nego 10 bulan, 100 ribu Pak. Besok Messi cium tangan nih, cium tangan. Karena kita bakal beli Barcelona, Real Madrid, Chelsea. Kenapa? Udah habis di Indonesia. Pulau banyak gitu Pak, pulau banyak. Hah? Hanya perlu satu investor saja, yakni masjid. Sudah selesai. Satu hari masjid, jam. Di sini Jumatan jam berapa? Jumatan 12.30. Selesai Jumatan jam berapa? Jam 13.30, betul? Jam 14 tromol beres dong. Jam 14 tromol 4.000 masjid beres dong. Dihitung dong. 14.01 mengirimkan not, dapatnya berapa? Dan hari Sabtu dikumpulkan, bang, selesai urusan. Nggak bohong saya sudah ngumpulin loh Pak. Saya sudah ngumpulin duit Anda nih. Padahal saya belum seberapanya BCA, saya belum seberapanya Penin, saya belum seberapanya BNI, saya belum seberapanya BRI, saya belum seberapanya Mandiri. Saya sudah ngumpulin duit Anda semua. Saya kumpulin duit pulsanya, saya kumpulin duit listriknya, saya kumpulin duit PDAM-nya, saya kumpulin duit tiket kereta apinya, saya kumpulin duit tiket pesawatnya, saya kumpulin duit yang lainnya. Itu sudah 2,3 triliun Pak. Kenapa juga orang pada ngiler ngelihatnya? 2,3 triliun. Belum berizin waktu itu. Bagaimana berizin? Yobana, iseng jaja. Nih, imam-imam muda Ivan CS. Coba dah. DMI, pokoknya jam 14.01 semua pada SMS, pada WA. Dapat berapa sih? Kemudian hari Senin sepakat, pencet tombol, zek, disatuin, zek. Allahu Akbar. Jangan-jangan Aceh menjadi investornya Singapura, Pak. Besok nanti akan ada Perdana Menteri Singapura datang ke Aceh. Ngapain? Minjem duit. Iya, Pak. Saya rasa itu bukan utopia tuh. Bukan kita lagi Pak yang ngantri sama Amerika. Amerika yang ngantri sama kita. Izin Pak Presiden, Yusuf Mansur. Di depan ada Presiden Amerika. Tunggu aja, gue lagi duha. Enak banget ngomongnya begitu. Mah, asik. Mungkin gak sih? Mungkin Pak. Mungkin. CEO Selum. Hah? Datang ke rumah saya. Saya suruh tunggu. Asik gak tuh? Anda tahu CEO-nya Selum siapa? Mantan Menteri Keuangannya Hungaria. Si. Enggak bohong ini. Kalau Muslim United, Pak. Enggak bohong, bule. Biasa kita nungguin bule. Mister ngomongnya. Sekarang kan tidak. Ustaz. Ah, ya. Ketika saya chip-in duit pertama. Chip-in nih duitnya. Bang. Saya bilang sama dia. Saya kan main kemari. Saya ini kantor ada masjid. Oh, please, this is your office. Oh, udah langsung potong. Zeng zeng. Pasti karpet zeng. Ada masjid. Weh, itu kan mantep loh. Anda banyak loh, Pak. Anda banyak. Belum lagi kalau kantong United. Kantong United. Ini kalau saya tanya nih satu-satu, ada berapa duitnya? Satu-satu kita tanya. Kemudian kita sepakati, Senin besok bismillah yuk kumpulin. Zung. Allah. Maka saya bikin tuh aset manajemen bikin. Susah setengah mati tuh bikin. Saya bilang waktu pas bikin izin ini, saya bilang emang juga nggak bakalan juga nih ada orang Islam punya. Kenapa? Lah izin belum dapat, 8 direktur sudah harus dipenuhi. Satu direkturnya 70 juta gajinya. Belum tentu diizinin. Aduh, sakitnya. Tapi karena dengan rasa enggak boleh enggak ada yang punya, enggak boleh umat Islam tidak punya, saya kibarkan bendera. Sudah, bismillahirrahmanirrahim. 25 miliar saya lock. Harus punya. Biarin dah. Kalau enggak dapat juga, ya sudah, anggap saja sedekah, saya bilang. Tapi karena kami serius, izin Allah dan OJK membantu, kelar. Tapi gimana coba? 8 posisi harus terisi semua. Lah satu direktur 70 juta. Kerjanya belum tentu iya, karena izin belum tentu dapat. Aset manajemen, deng, ada. Apalagi kemudian model Ventura, deng, ada. Apalagi P2P lending, saya bang ada. Udah, insyaallah Pak, besok insurans Januari besok nih kita beli bank buku satu. Kenapa? Karena kita tetap harus ngelola duit juga. Kemarin saya umumin tuh BRI Syariah, kan mantep tuh. Saya ngomong tuh sama jamaah, jamaah, BRI Syariah kalau kita enggak beli, dia nawarin sama orang lain. Emang udah begitu, dia harus nambah modal. Kalau enggak ada yang diajak ngomong di dalam negeri, maka dia akan keluar negeri. Besok BRI Syariah akan menjadi BRT Syariah. Kok BRT Ustadz? Yap, Bank Rakyat Tiongkok Syariah. Jangan ketawa loh. Itu benar-benar bakal terjadi. Kalau ente ditawarin, ente punya duit, ente enggak mau. Ya sudah, jadilah tuh Bank Rakyat Tiongkok Syariah. Atau BRMS, Bank Rakyat Malaysia Syariah. BRSS, Bank Rakyat Singapura Syariah. Lah, kan enggak boleh terjadi. Jadi saya bilang sama teman-teman, waktu rapat-rapat-rapat, Gojek lewat, Grab lewat, waktu rapat-rapat-rapat-rapat, waiters lewat, saya tangkap. Mas, sebentar, punya duit 100 ribu? Punya, Pak Ustadz. Buat apa? Buat beli Bank BRI Syariah. Siap, Pak Ustadz, sekarang. Enggak, nanti besok saya umumin. Siap Ustaz, udah saya sekarang aja. Lah kita kan main recehan kemarin, cuman 100 ribu. Subhanallah, googling aja coba. BRI Syariah loh, kita masuk ke situ. Ini nih, ini yang dimau nih sama BI. Kita sadar dulu deh bahwa kita ini super giant. Nah ini mah pembuka aja. Saya nanti akan naruh perhatian buat Aceh insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim Pak. Bismillah insyaallah Pak. Pokoknya Aceh besok jadi investornya Malaysia, jadi investornya Singapura. Aceh insyaallah jadi investornya Inggris Raya. Dari sini insyaallah ekonomi dunia nanti berkiblat. Amin insyaallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kasih semua ilmu yang kami butuhkan, kasih semua kekuatan yang kami butuhkan, kasih saya Ya Allah kekuasaan yang kami butuhkan, kasih saya orang-orang yang kami butuhkan, agar kami menjadi hamba-hambamu yang hebat dan menghebatkan, yang gerak dan menggerakkan, yang bermanfaat dan memberikan manfaat buat alam semesta raya. Ya Allah, mudah-mudahan kami kaum muslimin adalah tidak lagi menjadi yang identik dengan yang bodoh, menjadi yang identik dengan yang lemah, menjadi identik dengan yang miskin, menjadi identik dengan yang pengangguran, menjadi yang identik Ya Allah dengan orang-orang yang tidak berpendidikan. Jangan lagi kami menjadi orang-orang muslim yang tidak ada gunanya buat negeri kami. Angkat derajat kami ya Allah. Berikan semua apa yang kami butuhkan untuk menjadi apa yang kau suka. Kuntum khairu ummah, bahwa kami adalah sebaik-baiknya umat menurut engkau ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin fir lana wal ladzina. Insyaallah, mudah-mudahan habis ini tidak ada lagi yang berdoa dengan doa yang kecil. Ya. Coba angkat tangannya. Angkat tangannya. Amin kan jika dianggap penting, amin. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa berangkat haji. Jangan Pak, jangan amin. Ngapain amin? Enggak belajar emang? Masa buat diri sendiri aja sih? Jangan dong. Doanya yang begitu jangan diaminin. Ya Allah, ayo. Ayo ikutin. Ya Allah, jadikan saya bisa memberangkatkan suatu pohon keluarga saya. Ayo begitu doanya. Ini saya lagi ngajarin nih. Ya Allah, jadikan saya bisa memberangkatkan haji satu pohon keluarga saya, 100 orang setiap tahun, dan umroh setiap bulan 1000. Amin. Udah besok doanya begitu Pak. Siapa yang masih SMA? Yang masih SMA siapa? SMA, SMA, yang masih SMA. Anda SMA. Mau masuk mana? Nanti mau masuk ke universitas mana? Hah? Mana? UI. Mana? Gini ya, terakhir nih sebelum tutup salam. Anak-anak Darul Quran, termasuk anaknya Pak Usama, anak-anak kami di Darul Quran, sudah tidak boleh ada yang berdoa masuk UI. Gak boleh. Berdoa masuk ITB, gak boleh. Berdoa masuk UNER, berdoa masuk UGM, udah gak boleh. Bingung kan? Kenapa? Karena mereka doanya begini. Ya Allah, jadikan saya rektor di UI. Itu minimal doanya. Doa kok pengen masuk UI, kecil amat sih. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa masuk UGM. Masuk UGM gampang Pak, beli aja tiketnya. Oh Jogja, masuk aja udah. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jadi rektor UGM. Dan bisa bikin kampus sekelas UGM. Nah, itu doanya. Udah ini umat Islam kurang nih begitu-gitu. Hah? Ceder gitu loh. Saya berdoa sama Allah pengen punya 1000 mobil. Alhamdulillah kita sudah 200 tuh sekarang. Kita bagi-bagiin ambulan, mobil jenazah. Iya Pak. Udahlah, jangan khawatir. Allah Maha Besar. Oke? Okay? Insyaallah. Mudah-mudahan kalau masjidnya berisi para pemimpi yang tidak cuma mimpi tapi punya ikhtiar. BI tidak punya mimpi doang tapi dia berikhtiar. Pak Arifin Lubis tidak cuma punya mimpi tapi punya ikhtiar. Apalagi mimpi saja insya Allah cukup Pak. Saya orang yang bilang mimpi saja itu cukup akan menggerakkan Anda semua. Apalagi Anda punya ikhtiar. Mudah-mudahan insya Allah kabul. Saya Yusuf Mansur. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.